Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum khalaqakum wahida وخلق منها بث من كلا قسيطا اتقوا الله الذي والأرحام إن الله كان عليكم رحيما أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزك الله. الحمد لله والشكر لله على نعمته. Hari ini tanggal 14. Ini tanggal 17 November. Kita akan lanjutkan tarah kajian kita yang dari tarah Alfiyah Malik. Oh, ini. Rahimahullah. Ini pertemuan yang 91, bait yang ke-31, halaman 136. Dan kita dan matan dan barang siap karena dan tur rasakan pahitnya takut dan izin untuk takutan pun bacanya tak. Terus baca. Pagi itu mengemengkan mulut itu sampai berbusa-busa untuk membaca matan Al-Qur'an. Pol jadi. Kalau misalnya bawa kan orang tes. Sebentar ini belum masuk. Nah. Ini saya tanya. Masuk. ماهرة. Jalan dan ala Nabi Tuhan ini bahasa Jawa yang ngain wasta'i qarribul aqsa. Ana iyal jamila. Darajatil. Darajatil. Ma talafu. Wa ma yata'alla. Amu. Adhiya. واحده سليم فيها قد يوان كواك Nah, ingat bagaimana cara ketika yang pertama kali di Barok. Mulut itu ketika antum mengucapkan huruf itu jangan ningkem, tapi kita bebas. Jadi bukan ini bukan ngenyek sama. Ada perbaikan bahwasanya ketika mengucapkan sesuatu likulli maqal qom, setiap apa yang kita ucapkan itu ada kedudukan yang seharusnya. Tadi mau baca di atas sampai gini cacak di kita fa'al ta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Tuh ini biar lepas mas ya, ana lihat itu cara baca lepas itu yo tanjap apa mampu. Ya, ngupnya itu ada. Ya, iyalah. Iya. Mudhari'un. Kita mis. Enggak ada wa fi'la. Bin nuni fi'lan. Nah. Nahwu. Watani, watani. Terbagi. Anil fi'li bila. Markaf. Wa. Mudhari'an. Kaya ru'na. Tahikun. Tanpa wa ka aina man nasbaj alan Qad khussisa ismu qad khussisa khu ismu qad khussi jazima arfa arfa anno asno asno taskinin yanubu nahwu banuru nahwu al asma asif tagadu tagadu ana kamu ana anu ada ya bi fataliyaihi fabi'a bi fatal qasr wa qasruha wa dal i'rabi ika da'tila mudmarin mudafan Tuhan. Nah, jaklah. Tuh, lisan kita itu akan terbiasa membaca yang sulit-sulit ketika kita membaca bait syair yang seperti. Kenapa? Ini bukan bahasa Arab biasa. Ini adalah kosakata yang dipakai spesifik. Dan ini ada tujuannya. Tujuannya adalah salah satunya ketika menyebutkan bait syair seperti

perlu mendengar, perlu latihan, terus. Dan juga yang paling utama adalah mohon kepada Allah Azza Wajalla dan kemudahan. Karena kemudahan itu semua dari Allah Azza Wajalla. Ini yang Anam melihat sendiri. Ada bapak-bapak di sini, ya, dari awal tidak bisa baca Al-Quran, kemudian baca Allah itu Allah, Allah, Allah. Terus berlatih siang malam, belajar. Dan alhamdulillah sekarang Masya Allah, dari sekian banyak bawa di sini, itu yang kelihatan terlihat progres kemajuannya, cara membaca. Jazakallahu khairan. Nah, kita lanjutkan di sini. Kemarin kita membahas tentang idan syurutu i'rab hadil asma bil hurufi ma yali. Jadi artinya syarat i'rab dari asma, dari kata benda, bil huruf, dengan huruf, yaitu y. Y itu maksudnya apa? Bil idmam. Bil idmam. Abu dan aba dan abi. Anda tulis y. Y. Wawu halif dan ya. So mas. Penting antum paham mas. Karena terkadang dengan makso itu kita jadi paham mas. Ya. Dirumongso karena dipekso. Diiso karena bioso. Awalan antakuna mudhafatan. Ini menjadi mudhaf. Karena apa? Kita belajar di bait yang ke-31. Sekarang yang berkaitan dengan apa kemarin? Wa syartu dal i'rabi an yudhafna la lil yaka ja'ahu abika da'tila. Wa syartu dal i'rab. Syarat. Syarat untuknya apa? Dal i'rab. I'rab di sini i'rab itmam. Yang sempurna mas, karena ada tiga yang kita sudah pelajari, al-idmam, an-naqs, dan qasran, al-qasr. Dimana idmam itu adalah sempurna, contohnya adalah abu, aba, abi, kemudian naqs itu abu, aba, abi, tanpa wawu, tanpa alif, dan tanpa ya. Kemudian al-qasr, qasr itu semua di aba semua, di alifin semua, aba, aba, aba, aba. Sama halnya ketika misalnya antum itu lagi dekat-dekluk, kemudian ditanya, Aba, Aba Ustaz, Aba. Itu sedang koser dia. Sedang koser. Sehingga mengerikan. Kalau antum sedang koser mood is on itu, ya, itu perlu dihenyakkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Buat apa, mata itu menjadi lebih semangat lagi. Nah, jadi, wa syartu dal i'rab, syarat untuk i'rab itu menjadi itmam itu adalah an yudhafna la lil ya, untuk tidak menambahkan ya, tidak menambahkan apa ya. Jadi kalau semuanya sudah ya selesai, abi abi abi abi, ka ja'ahu abika ta'tila, contohnya adalah telah datang saudara bapakmu yang mempunyai keluhuran. Taktila. Nah. Oleh karena itu di sini yang antum harus pikirkan adalah bagaimana ini milih contohnya itu enggak sembarangan. Ibnu Malik cara memilihnya itu tidak sembarangan. Antum lihat di sini wazannya. Wa syartu dal i'rabi an yudhafna la lil ya ka ja'ahu abi ka da'tila. Timbangannya sama. Timbangannya sama. Makanya orang yang bisa membuat bait seperti ini adalah orang yang peka dan orang yang halus, lagi jenius. Dalam arti apa? Merangkai katanya tidak sembarangan. Dan bisa jadi Ibnu Malik ini kenapa kitabnya masih tetap dipelajari, bisa jadi dari awal ketika dia mengucapkan wasta'inullah fi alfiyah, benar-benar isti'anah yang benar-benar Allah saja, bukan sesuatu yang lain. Tanya kenapa sekarang tetap kita pelajari, kita pun sudah terenggos-enggos baru 31 bait. Semoga Allah memudahkannya untuk menjadikan. Waduh, tenang mas asli. Tapi sesuatu yang jauh itu bukan berarti kemudian mustahil. Nah, itu adalah bentuk perjuangan. Karena ilmu yang didapatkan dan kebarokahan itu pasti dengan perih. Perihnya perjuangan. Tidak mungkin kemudian langsung instan. Langsung. Nah, kita lanjutkan. Jadi dia biar syurutul i'rab, syurutul i'rab hadil asma, syarat i'rab isim-isim itu adalah bil huruf, yaitu agar bisa menjadi wawu, alif dan ya, adalah antakuna mudhafatan. Ini apa? Dia adalah sebagai mudhafah, diidhafahkan. An takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim kama mathalna. Dan yang diidhafahkan itu selain dari ya, ya, ya mutakallim, ya yang menggantikan apa? Aku, ana. Nah, sebagaimana kita telah berikan pemisalannya. Yang ketiga adalah an takuna mufradatan. Ini harus mufrad. Fa in lam takun mufradatan fa imma an takuna musannatan. Kalau tidak mufrad maka musanna. Bentuk dua. Musanna. Wa imma an takuna jam'an atau dalam bentuk apa? Jamak. Fa in kana musannatan u'ribat i'rab al-musanna. Kalau itu memang bentuknya musanna maka di'irabkan dengan i'rab yang musanna. Berlakunya untuk yang musanna, untuk yang dua. Itu apa? Bil alifi raf'an. Dengan alif itu rafa'nya. Wa bil ya'i nasban. Dengan ya dia menjadi nasab. Wa jarron dan juga jar. Kaqulina sebagaimana perkataan kita di sini ja'a abawa Zaidin. Abawa di sini musanna. Dua bapaknya Zaid. Jadi bapak Zaid itu ada dua. Ada dua, Ustaz. Iya, maksudnya. Ihtimalat. Itu ada kemungkinan, banyak kemungkinan. Ibunya nikah dua kali. Kan? Cerai satunya, nikah lagi. Atau yang kedua, bapaknya asli dan gurunya. Ceknya. Nah, yang ngajar itu juga gimana? Guru, sebagaimana guru itu adalah seorang bapak. Bagaimana tadi dijelaskan di syarah talabul ilmi yang terlewatkan oleh bapak Gus kita. Dan itu faedahnya banyak sekali mas. Faedahnya. Duduknya seorang di dalam majlis ilmu sejatinya adalah usahanya untuk mengumpulkan ketiga amalan yang tak terputus sepeninggal. Itu karena disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hadis salasu la tajtami'u illa lil 'alim al badil li 'ilmihi. Tiga amalan yang senantiasa tidak terputus dengan kematian seorang, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh, ini hanya bisa terkumpul bagi orang yang alim yang mencurahkan segala energi kepada ilmunya untuk disebarkan ilmunya. Karena perjuangan dia mencurahkan itu adalah sedekah. Pasti sedekah. Antum keluar duit banyak mas untuk ngajar itu keluar duit banyak, tapi orang enggak ada yang tahu. Dan itu sedekahnya seorang yang mengajarkan ilmu. Begitu juga yuntafa'u biha. Contohnya ini gampangannya. Orang menuntut ilmu syar'i itu adalah sedekah. orang yang mengajar ilmu itu adalah sedekah. Kenapa, Mas? Dulu dia ketika belajar, ya, membayar ini, membayar itu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan meskipun ilmunya gratis, ini dari masyaikh, mulazamah gratis, hanya enggak bayar. Tapi untuk tetap datang ke majelis ilmu tetap ada perjuangan. Harus makan, harus minum. Dan minumnya juga termasuk itu dalam rangka agar ilmu itu bisa didapat. Ya, dengan adanya perjuangan itu sedekah baginya. Meskipun ketika dia menimba ilmu atau mengajarkan ilmu, sudah tidak ada lagi yang disedekahin. Tapi dia sedekah dengan ilmunya. Makanya di situ ilmu itu adalah seperti sedekah yuntafa'u biha, yang bermanfaat. Maka sudah mengamalkan sedekah jariah, sepeninggalnya ilmunya masih dipakai. Seperti halnya apa? Orang yang mengajarkan, mengajar di TPA, Mas. Itu pahalanya Masya Allah. Makanya sangat merugi sekali kalau anak-anak kita yang mengajari pertama kali baca Al-Quran dan bahasa Arab adalah orang lain. Itu kita merugi. Karena setiap dia sholat, setiap dia membaca Al-Quran, pakai pahalanya orang lain. Bukan pahalanya orang tuanya. Sayang. Duh, Ustaz, orang tuanya kan mencukupi dia, mengantar dia ke TPA ada sus. Iya. Ini ya, sama dengan. Meskipun andil di situ. Meskipun tetap secara global pahalanya semuanya dimiliki oleh bapak ibunya. Al-waladu kasbu walidihi. Nah, itu adalah investasi dari orang tuanya. Tapi bukan kemudian semata-mata dengan membiarkan orang lain mengajar di TPA dan sebagainya. Antum menyerahkan begitu. Kecuali kalau memang sudah tidak ada kesempatan misalnya. Tapi kalau ada kesempatan, mumpung antum masih muda, masih bisa belajar untuk ilmu, ajarkan. Tapi ada satu lagi. Untuk Pak Hadi dan Pak Budi, itu bukan berarti kemudian peran antum untuk mendapatkan pahala-pahala itu terhenti dengan sebab antum ini cucu, anaknya wis pentas kabeh. Bukan itu. Lalu sekarang ketika antum itu mengajak anak dan cucu untuk belajar, bahkan hanya sekedar belajar baca Al-Quran atau membaca hadis seterusnya, itu pun akan mengalir secara spesifik. Makanya kemudian wal mutalaqqi laha ibnun lil alim, dan orang yang belajar langsung dengannya, yang talaqqi belajar menuntut ilmu dengannya, itu seperti ibnun lil alim, seperti anak bagi orang yang alim tersebut. Fi ta'allumihi alaihi, dalam pembelajarannya padanya. Sehingga jangan dikira bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah meninggal tidak nikah, tidak punya anak dan seterusnya, jadi enggak punya tabungan dia. Tapi ternyata tabungannya adalah tabungannya qayyim. Tabungannya adalah siapa? Adz-Dzahabi. Tabungannya adalah Ibnu Katsir. Tabungannya adalah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Artinya dari sekian banyak murid-muridnya jadi dan mengharumkan apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Sehingga di situ bagaimana Allah itu betul-betul memberikan keadilan, Mas. Kalau seandainya orang itu tidak bisa secara dohirnya tidak mempunyai tiga-tiganya, tapi bisa jadi dengan cara yang lainnya dia bisa mengimpun tiga itu. Salah satu yang paling mudah adalah duduknya kita di majelis ilmu. Itu pada dasarnya orang yang berusaha untuk duduk di majelis ilmu, itu dia sedang berusaha untuk kumpulkan tiga amalan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk mengumpulkan tiga amalan tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Antakuna inda fatwa mufroda. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga di sini. Antakuna mufrodatan, fa illam takun mufrodatan, fa imma antakuna musannatan. Tadi sudah dibahas. Da'a abawa Zaidin wa ra'aitu abawai Zaidin. Ini untuk yang Mas abawai, ini untuk yang apa Mas? Mansubnya. Ini untuk yang marfu'nya abawa. Kemudian harusnya kan abawani. Nunnya hilang karena dia mudhaf. Paham sampai sini? Abawaini. Jadi maksudnya gini Mas. Nah, ini asalnya abwani. Dua orang tua. Ortu. Nah, ketika dia menjadi abwani ambah Zaidun, maka nunnya hilang Mas. Nunnya hilang. Ya, menjadi abwa Zaidin. Paham enggak? Itu untuk mudhaf. Mudhaf untuk musanna nunnya hilang. Nah, ini juga sama. Ini aslinya adalah abwaini. Abwaini. Aslinya abwaini. Tambah Zaidun menjadi apa Mas? Abwai. Nunnya juga hilang. Abwai Zaidin. Paham ya? Kayaknya disebutkan abwai. Ini harusnya ada nunnya, di sini ada nunnya. Semuanya dibuang semua. Jadi ini seolah-olah ada nunnya di sini ada nunnya. Ini dihilangi semua. Wa marartu bi abawaini, harusnya abawaini karena dia mudhaf, nunnya juga hilang. Abawai Zaidin. Ini majrur. Wa in kana jam'an u'ribat bil harakati dhahirati. Kalau dia itu jamak, maka di i'rabkan dengan harokat yang nampak nyata. Itu apa? Turfa'u bidhommati, dan dirofa'kan dengan dhommah. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, antum wa aba'ukumul akdamun wa tunsabul bil fathati. Ya, antum wa aba'ukum. Kaqoulihi ta'ala, jadi antum kalian dan bapak-bapak kalian akdamun, yang telah sebelumnya. Nah, kemudian watunsobu bil fathati, dan dinasobkan dengan fathah. Kalau tadi faturfa'u bi dhommah, dirofa'kan dengan dhommah. Ini Mas, aba'ukum. Paham sampai sini? Nah, kemudian dinasabkan dengan fathah. Contohnya apa? Inna wajadna aba'ana. Ba'ana Zukhruf, di surat Zukhruf 22. Watujaru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Jadi ini apa? Aba'u. Aba'ukum itu jamak Mas ya. Kemudian juga wajadna aba'akum. Inna wajadna aba'ana. Aba'ana di sini adalah aba'. Jamak dari aba. Ini juga jamak. Ini jamak. Ini fathah, ini dhamma. Naam. Wa man salaha min abaihim. Aba. Makanya wa tujarru bil kasrati, jar dengan kasrah. Abaihim. Ini aba'an. Ba'ihim. Wa qawlihi ta'ala Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang pertama-tama. Surat Asy-Syu'ara ayat 26. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ya. Ini surat Dukhan. Lihat Mas surat Dukhan, Mas. Lihat Qur'annya. Nah, ini ada 28. Ada 28 ayat yang kaitannya dengan in kuntum shadiqin. Di dalam Al-Qur'an ada 28. Ini di surat ayat 30. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat 36, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin, dan ya, maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Nah, fa'arabaha bil harakati dhahirati, maka ini diirabkan dengan harokat yang nampak nyata. Ya, fathah-fathah, dhamma-dhamma, kasrah-kasrah. Bukan ada wawu, bukan dengan alif, bukan dengan ya. Itu maksud dari dhahirah, Mas. Mithlu an taqula, contohnya engkau mengatakan haula'i aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Mereka itu adalah bapak-bapak kalian dan aku melihat bapak-bapak kalian dan aku melewati bapak-bapak kalian. Rabi'an yang keempat, antakuna mukabbaratan wal mukabbaratu diddu musaghgharati, fa in kanat musaghgharatan u'ribat bil harakati dhahirati bi dhammatin hala raf'i wa fathatin hala nasbi wa qasratin hala jar. Aqulu hada ubayyiku, ya, ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika wa taqulu hadha akhayyuka wa ra'aitu akhayyaka wa marartu bi ukhayyika. Yang keempat di sini, antakuna mukabbaratan, mukabbaratan wal mukabbaratu diddul musaghara. Artinya di sini dibesarkan. Dan dibesarkan itu adalah lawan dari dikecilkan. Fa in kanat musaghharatan, kalau itu dikecilkan maka di i'rabkan dengan bil harakati dhahirati, dengan harakat yang dhahirnya nyata. Dan bi dhammatin hala raf'i, dan dengan dhammah ketika kondisinya rafa' marfu'. Wa fathatin halan nasb, dan menjadi fathah apabila dalam kondisi nasab. Wa kasratin halan jar, dan kasrah ketika dalam kondisi jar. Taqulu, engkau katakan, hada ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa maratu bi ubayyika. Ini adalah ubayyuka. Ubay maksudnya di sini tentang bapak. Ini secara bahasa lain, ubayyuka ini adalah bapakmu. Wa ra'aitu ubayyaka, dan aku melihat bapakmu. Wa marratu bi ubayyika, dan aku telah melewati bapak. Abi menjadi ubay, tasghirnya, Mas. Wa taqulu, dan engkau katakan, hadza ukhayyuka, ini adalah saudara kecilmu. Akhi menjadi ukhay, Ya. Melihat gas vulkan jadi uhuy. Ya. Malam ini kan jadi huruf mu'rab, Mas. Sama Bahdi. Bahdi enggak ada yang tersenyum, Bahdi. Atau masih bingung. Yang lain bisa senyum, Bahdi masih bertopo. Allah ya syik banget lah, Mbak Sensi. Nah, palanya besar, Bahdi. Allah membarik. Karena sebagian orang yang tersebut hidungnya, mereka memilih untuk tidur nyaman. Pak Hadi memilih untuk tetap berjibaku di Allah Barik. Wazadakumullah. Maka disebutkan di sini, wahada ukhayyuka, ini adalah saudaramu. Ya. Waraitu ukhayyaka, dan aku melihat saudaramu. Dan aku melewati ukhayyika. Telah melewati saudaramu. Makanya tadi karena nggak tahu juga ya, intinya di situ kenapa orang-orang Indonesia itu kreatif ketika mereka uhui gitu kan, jadi dia memanggilnya akhi. Tapi karena Indonesia itu penuh dengan tasgir uhui, jadi jangan ditiru Mas ya, dengarnya lucu itu. Akhirnya kayaknya gedok-gedokan, enggak tenanan. Fa hadhi arba'atu syurutin, ini adalah 4 syarat. Fa idza tammatis syurutul arba'atu u'ribat bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Why? Why? Yaitu kalau 4 ini syarat ini terpenuhi semuanya, sempurna terpenuhi, ada semuanya yang 4 ini, u'ribat, maka isim itu di i'rabkan dengan wawu sebagai rafa'nya. Artinya apa? Dirofakkan dengan wawu. Kemudian bil alif, dengan alif dia menjadi nasob. Dengan ya dia menjadi jar. Jarkan. Wal mu'alif rahimahullah dakara syartaini. Beliau telah menyebutkan 2 syarat. Wa nahnu akhadna syartas salisa. Sedangkan kita mengambil syarat yang ketiga. Ini 2, ini 3 syarat. Wa syartur rabi'a, dan syarat yang keempat, min kaunil mu'allif lam yadkurha illa bisighatil ifradi. Yaitu mu'allif penulis di sini, untuk syarat yang keempat, tidak menuliskannya, kecuali dengan sighat ifrad. Dengan bentuk ifrad, Mas. Tunggal. Wa bisighatil takbir, dengan sighat yang besar. Wa min syuruti aidan, dan syaratnya juga adalah wa huwa khasun, ini adalah khusus, antakuna fu mas. Fu khaliyatan minal mim, itu ya terbebas dari mim, kosong dari mim mas. Wa qad dzakarahu al mu'allif, dan ini telah disebutkan oleh mu'allif, wa antakuna fu bimakna sahib. Du, afan. Ya, du itu maknanya adalah sahib. Waqad dzakara al-mu'allif aidan, dan ini juga disebutkan oleh mu'allif juga. Wa bihadza tamati syurutu li'irab al-asma'i sittati bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Maka syarat i'rab ini ya. I'rabnya asma'u sittah. I'rabnya 6. Ya, 6 asma sittah, isim yang 6 ini adalah bil wawi rafa, Nah, ini dengan wawu itu dia rofa, dengan alif itu dia nasab, dengan ya dia itu jar. Wa ukhidat min kalamil mu'alif, dan diambil dari perkataan mu'alif. Imma antariqit tamsili wa imma antariqit tasrih, yaitu dengan jalan tamsil memberikan perumpamaan. Wa imma antariqit tasrih, atau dengan metode tasrih. Metode apa mas? Tasrih itu apa? Soroha yusorihu tasrih. Soroha itu menjelaskan. Sedangkan tasrih di sini, tasrih, ya, pembuktian di situ. Dan untuk ini yang paling kuatnya di sini, dasnya di sini. Qauluhu, perkataannya ja, telah datang. Fi'lun madhi mabniun alal fathati, mabniun alal fathi, zahirin ala akhiri. Sudah lewati mas. Ini kalau mana lompat nanti harus selesai dari sama. Ini kita skip. Insyaallah pada Ahad dengan izin. Naktafi bihadil kudroh. Ingat mas yang anda sebutkan tadi tentang zakatul ilm. Berapa banyak faedah-faedah tuntut ilmu syar'i. Ketika diulang-ulang terus, kemudian diajarkan, bahkan antum membantu penyebaran ilmu yang bermanfaat itu dengan cara apa mas? Mentranskrip, menulis, mencatat kembali apa-apa yang sudah dipelajari ketika di majlis ilmu. Maka itu adalah faedah penting agar ilmu makin bertambah dan makin barokah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadil qudrah. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.